hal yang wajib diketahui lalu diamalkan. Pertama, bahwa Allah telah menciptakan kita, memberi rizki kepada kita, dan tidak meninggalkan kita atau membiarkan kita begitu saja. Tapi Allah telah mengutus kepada kita seorang Rasul. Siapa yang mentaati Rasul itu, dia masuk surga. Dan siapa yang maksiat kepada Rasul itu, dia masuk neraka. Ini poin pertama. Kedua, yang juga sudah kita jelaskan adalah bahwa sungguhnya Allah tidak ridho kalau dia disekutukan dengan sesuatu pun dalam hal ibadah. Baik disekutukan dengan malaikat yang didekatkan atau dengan seorang nabi yang diutus. Apalagi kalau disekutukan dengan makhluk lain yang hina, baik iblis, setan ataupun makhluk hina lainnya. Ini poin kedua, dan poin kedua ini pun sudah kita terangkan. Poin ketiga yang menjadi kewajiban bagi kita adalah siapa yang sudah mentaati Rasul dan telah mentauhidkan Allah, orang itu tidak boleh bermualah. Bermualah itu artinya berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, sekalipun mereka yang menentang itu adalah kerabat yang paling dekat. Itulah tiga hal yang wajib kita ketahui lalu kita amalkan. Dan penjelasan rinci tentang ketiga poin itu telah diterangkan pada pertemuan yang lalu. Kita akan lanjutkan. Selanjutnya berkata muallif rahimahullah, i'lam arsyadakallahu li ta'atihi annal hanafiyyata millata ibrahima أن تأمر الله وحده مخلصا له الدين وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها كما قال الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ومعنى يعبدون يوحدون. Ketahuilah wahai saudaraku yang semoga Allah menunjuki engkau untuk mentaati. Kata-kata i'lam sudah kita terangkan di awal pembahasan kita. Arsyadakallah maknanya adalah semoga Allah membimbing engkau lita'atihi untuk mentaati. Rusyad, makna rusyad kata Syekh Al-Utsaimin adalah al-istiqamatu ala tariqil haqq. Rusyad maknanya istiqamah, di atas jalan yang lurus. Istiqamah itu teguh pendirian, teunggut kalinduan, tegedag keanginan, teluntur kuibun, telaas kupanah, telancak linci luncat mulang udar bina tali gadang. Tidak lekang kena panas, tidak luntur kena hujan. Itu istiqamah. Jadi rusyad artinya istiqamah di atas jalan yang lurus, teguh. Tidak belok kiri, tidak belok kanan. Arsyadakallah li ta'ati. Maknanya semoga Allah mengistiqamahkan engkau dalam mentaati. Semoga engkau istiqamah di atas ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini doa. Doa dari muallif, seorang berilmu dan soleh, kepada setiap pembaca kitab ini, pembahas kitab ini, dan orang-orang yang mendengarkan kajian ini, kena dengan doa ini. Sehingga kita tidak hanya memperoleh ilmu, dari kajian kita. Tapi juga memperoleh doa. Mu'alif menyatakan, I'lam arasyarakallahu li ta'ani. Ketahuilah, wahai saudaraku, yang semoga Allah membimbing engkau untuk mentaati. Annal hanafiyyata millata Ibrahim. Bahwa sesungguhnya al-hanafiyah. Al-hanafiyah itu millahnya Ibrahim. Al-hanafiyah maknanya adalah al-millatul ma'ilatu anisyirk al-mabniyatu al-ikhlas billahi azza wa jalla. Al-hanafiyah adalah millah yang jauh dari syirik, yang bertolak belakang dengan syirik, yang dibangun di atas ikhlas kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu Hanafiyah. Hanafiyah itu millah. Apa itu millah? Millah artinya at-tariqu ad-dini alladhi yasiru alaihi salatu wassalam. Alladhi yasiru alaihi salatu wassalam. Millah artinya bahasa kitanya way of life, jalan hidup, konsep hidup yang berupa agama, yang konsep hidup, gaya hidup tersebut telah dijalani oleh Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Itu millah. Kata mu'alif, annal hanafiyyata millata Ibrahim. Sesungguhnya Hanafiyah atau Hanifiyah adalah yaitu millah Ibrahim atau agama Ibrahim adalah an ta'budallaha wahdahu mukhlishan lahuddin, yaitu engkau beribadah hanya kepada Allah dengan mengikhlaskan seluruh agama ini hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Ini intisari dari millah Ibrahim. Intisari dari agama Ibrahim. Intisari dari jalan hidup Ibrahim alaihi salam adalah beribadah hanya kepada Allah dengan mengikhlaskan seluruh agama untuk. Makna mengikhlaskan seluruh agama untuknya dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Mengikhlaskan itu maknanya memurnikan. Memurnikan seluruh agama ini untuk. Apanya yang dimurnikan dari agama ini untuk Allah? Yang dimurnikan dua. Pertama niat. Maksud. Motivasi. Niatnya, maksudnya, motivasinya hanya untuk Allah azza wa jalla. Bukan untuk dunia. Bukan untuk harta, bukan untuk kekayaan, bukan untuk jabatan, bukan untuk popularitas, bukan untuk pujian. Tapi lillah. Murni, hanya untuk Allah. Kedua, selain dimurnikan dalam hal niat, juga cara pelaksanaan agama tersebut murni hanya menggunakan cara yang disyariatkan oleh Allah. Ya, niat melaksanakan agama tersebut murni hanya untuk Allah. Ya, cara melaksanakan agama itu juga murni hanya berdasarkan cara yang disyariatkan oleh Allah. Yang pertama, ikhlas. Yang keduanya, mutabah. Mutabah itu mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasul hanya melaksanakan apa yang disyariatkan oleh Allah azza wa jalla. Mukhlishan lahuddin, mengikhlaskan agama ini hanya untuk Allah, artinya memurnikan niat melaksanakan agama hanya untuk Allah dan cara melaksanakan agama hanya melaksanakan cara yang disyariatkan oleh Allah azza wa jalla. Ini adalah intisari ajaran Ibrahim alaihissalam, yaitu beribadah hanya kepada Allah dan mengikhlaskan agama ini hanya untuk Allah azza wajalla. Siapa Ibrahim? Ibrahim bergelar Khalilullah. Khalil Allah. Khalil itu kekasih. Dan dijadikannya Ibrahim sebagai kekasih Allah menurut pernyataan Allah sendiri dalam Al-Qur'an. Allah berfirman dalam surah An-Nisa 125, wattakhadallahu Ibrahima khalila. Dan Allah telah menjadikan Ibrahim sebagai khalil. Khalil bagi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga beliau bergelar Khalilur Rahman. Beliau juga Abul Anbiya. Abul Anbiya itu bapaknya para nabi. Sebab dari anak-anak, cucu, buyut, cicit, bau, janggawaring, utek-utek, dan seterusnya, itu rata-rata jadi nabi. Beliau mempunyai orang dua putra, mempunyai dua putra, dua-duanya jadi nabi. Pertama Ismail, yang kedua Ishak. Ishak memiliki anak, anaknya juga jadi nabi. Anaknya namanya Ya'qub alaihi. Anak Ishak, cucu Ibrahim. Nama lain dari Yakub adalah Israel, yang sekarang namanya caplok oleh Yahudi. La'anakullahi alaihim Israel. Makanya enggak layak mereka disebut negara Israel, karena Israel itu nama lain dari Nabi Yakub alaihi salam. Yakub memiliki anak yang juga jadi nabi, Yusuf, Ayub, Syu'aib, Harun, Musa, dan seterusnya. Itu semuanya turunan dari Nabi Ishak alaihissalam dan Ishak putra Ibrahim. Sedangkan Ismail tidak memiliki turunan yang menjadi nabi kecuali nabi terakhir, nabi akhir zaman, nabi yang paling mulia, nabi kita semua, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena anak turunannya banyak yang menjadi nabi, maka Ibrahim alaihissalam disebut sebagai Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Dan manhaj, sikap Nabi Ibrahim dalam berdakwah banyak disebut di dalam Al-Qur'an untuk dijadikan contoh bagi kita. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahima walladzina ma'ahu إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. Sungguh telah ada contoh yang baik bagi kalian dalam diri Ibrahim dan orang-orang yang besertanya. Kemudian disebutkan sikap Ibrahim alaihissalam dalam hal ini. Dijadikan contoh bagi kita semua, bagi umat. Itulah Ibrahim alaihissalam. Makanya oleh mu'alif di sini dikatakan bahwa al-hanifiyah, milah Ibrahim, intisari dari ajaran Ibrahim alaihissalam adalah beribadah kepada Allah, mengesakannya, dan mengikhlaskan seluruh agama ini hanya untuk dia, untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Ucapan mu'alif an ta'budallah disebut dari sisi nahwu, dari sisi tata bahasa Arab, disebut khobar anna. Annal hanifiyah, anna saudaranya inna, memiliki fungsi tansibul isma wa tarfa'ul khobar, menasabkan isim, merafakkan khabar. Makanya al-hanafiyata dibaca tak, mansub dia, nasob. Kenapa mansub atau nasob? Karena dia isim anna. Isim anna itu harus nasob. Al-hanafiyata ismu anna, mansub. Wa alamatun nasbihi fathah. Tanda nasobnya dengan fathah. Millata ini badal dari al-hanafiyah. Ibrahim ini mudhaf ilaih dari millata. Sampai di sana al-Hanafiyah itu isim anna. Setelah itu khabar dari anna adalah anta budallaha wahdah. Jadi anta budallaha pelengkap atau penyempurna arti dari kalimat annal hanafiyata. Sesungguhnya al hanafiyata adalah engkau beribadah hanya kepada Allah dan mengikhlaskan agama ini hanya untuk. Adapun makna ibadah ada dua makna. Pertama makna umum. Makna umum adalah at-tazallul lillahi mahabbatan wa ta'ziman bifi'li awamiri wajtinabi nawahi alal wajhi alladhi ja'at bihi syara'ihum. Ibadah dengan makna umum adalah tazallul. Tazallul itu merendah, merasa rendah, merasa hina. Kepada siapa? Kepada Allah. Kenapa dia merasa rendah, merasa hina? Mahabbatan wa ta'zim. Pertama karena cinta. Kedua karena mengagungkan Allah. Karena memang Allah agung. Karena Allah agung, kita kecil, kita hina, kita rendah. Makanya kita merasa rendah di hadapan Allah. Dan perasaan rendah diri di hadapan Allah itu karena mengagungkan Allah. Lalu bagaimana aplikasi dari merendahkan atau merasa rendah di hadapan Allah tersebut? Aplikasinya adalah dengan cara melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhi semua yang dilarangnya dalam bentuk yang sesuai dengan yang diterangkan oleh syariat Allah. Ini ibadah. Ibadah dengan makna umum. Yaitu perasaan merasa rendah di hadapan Allah. Dan merasa rendahnya karena mencintai dan mengagungkan Allah. Rendah, merasa rendahnya itu diaplikasikan dalam bentuk melaksanakan perintah menjauhi larangan. Dan pelaksanaan dari perintah dan menjauhi larangan itu pun dalam bentuk amalan yang sesuai dengan ketentuan syariat Allah. Tidak ngarang-ngarang sendiri. Itulah makna ibadah secara umum. Adapun makna ibadah secara khusus. Ada sebuah takrif atau definisi yang dirumuskan Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Yang merupakan ta'rif yang jami. Definisi yang lengkap. Berkata Syekhul Islam, al-ibadatu ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yaradahu minal aqwali wal a'mali al-zahirati wal batinati kal khawfi wal khashyati wal tawakkuli wal salati wal zakati wal siyami wa ghairi dzalika min syara'il Islam. Ibadah adalah sebuah sebutan yang mencakup segala sesuatu yang dicintai dan diridhoi oleh Allah. Apapun yang dicintai dan diridhoi oleh Allah itu ibadah. Baik berupa ucapan ataupun berupa amalan. Baik amalan lahir ataupun amalan batin. Amalan batin contohnya khauf, khasyah, tawakkal, bahasa kita yang tawakkal. Khauf itu artinya merasa takut. Khasyah juga takut. Tawakkal, ikhlas, niat, termasuk juga di antara amalan hati yang mau tidak mau wajib kita miliki adalah roja dan mahabbah. Roja itu harapan. Mahabbah itu rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Amalan lahir, contohnya sholat, zakat, saum. Pokoknya amalan yang dicintai dan diridai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Baik lisan ataupun amal anggota badan. Dan itu diridai oleh Allah, itulah ibadah. Umpamanya, ngaji seperti yang sedang kita lakukan. Apakah ngaji seperti yang dicintai dan diridai oleh Allah? Ya, tentu saja. Karena ini pelaksanaan dari perintah Rasulullah SAW, talabul ilmi, fardhatun ala kulli muslim. Mencari ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Ini dilaksanakan, diridai dan dicintai oleh Allah. Oleh karena itu ini ibadah. Asal ibadahnya dilaksanakan dengan cara yang benar. Ngajinya khusyuk. Tidak sambil ngobrol seperti ibu-ibu. Kalau umpamanya syaratnya salah dan menjadi gangguan bagi yang lain, kita tidak lagi beribadah nanti. Malah dosa. Makanya ibu-ibu jangan ngobrol. Ya, Iwan tidak ada yang ngobrol. Khusyuk. Ada yang khusyuk memperhatikan. Ada yang khusyuk ngantuk. Pendengar Radio Raja juga jangan ngobrol mendengarkan khusyuk. Boleh sambil ngopi. Jadi, asal itu dicintai dan diridhoi oleh Allah itu ibadah. Ibu-ibu di rumah, nyuci, ngepel, masak, beres-beres. Untuk melayani suami, anak-anak. Membahagiakan seluruh anggota keluarga. Apakah perbuatan itu diridhoi dan dicintai oleh Allah? Ya, diridhai oleh Allah, dicintai oleh Allah, diridhai dan dicintai oleh suami, oleh anak-anak, maka itu juga ibadah. Dan semua ibadah menghasilkan banyak keuntungan yang positif, lahir batin dunia akhirat. Yang menghasilkan pahala, yang menggugurkan dosa, yang menambah iman, yang membuat hati menjadi tenang dan tentram. Ya, dicintai, disukai oleh sesama makhluk, itu efek dari semua perbuatan ibadah. Jadi ibadah secara umum adalah segala hal yang dicintai dan diridhoi oleh Allah. Baik itu ucapan atau perbuatan, baik lahir ataupun batin, maka itu adalah ibadah. Jadi inti dari ajaran Ibrahim anta'budallaha wahdahu. Engkau ibadah hanya kepada Allah. Mukhlisina lahuddin, dengan mengikhlaskan agama hanya untuknya. Makna ikhlas adalah at-tanqiyah. Tanqiyah itu artinya membersihkan atau memurnikan. Yaitu seseorang meniatkan ibadahnya untuk meraih wajah Allah Azza wa Jalla. Makna untuk meraih wajah Allah adalah ibadah itu ditujukan agar dia bisa melihat wajah Allah di akhirat. Dan wajah Allah hanya akan terlihat oleh orang mukmin di surga. Orang kafir tidak akan bisa melihat wajah Allah di neraka. Kalla innahum an rabbihim yawma idin la mahjubun. Kata Allah, tidak. Sesungguhnya mereka orang-orang kafir pada hari itu terhijab dari melihat Allah. Terhalang dari melihat Allah. Tidak bisa melihat Allah Azza wa Jalla. Itu orang kafir di neraka. Adapun di surga Allah menyatakan, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Pada hari itu ada wajah-wajah yang bercahaya, yang sumringah, karena mereka bisa melihat wajah Allah. Dan itu hanya teralami di surga oleh orang-orang. Sehingga yang dimaksud dengan meniatkan amalan untuk meraih wajah Allah, maknanya agar bisa melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala, dengan kata lain agar ke surga. Ini ikhlas. Ikhlas meniatkan ibadah yang dilakukannya agar bisa melihat wajah Allah di surga dan agar bisa sampai kepada negeri yang penuh kemuliaan dengan cara tidak beribadah kepada selain Allah, murni hanya kepada Allah, tidak beribadah kepada malaikat, tidak beribadah juga kepada nabi, tidak beribadah kepada makhluk, sesama makhluk, semulia, sehebat apapun makhluk itu. Malaikat Jibril bagaimana kurang hebatnya, Nabi Muhammad SAW bagaimana kurang mulianya, tapi sehebat itu, semulia itu, tetap tidak boleh disembah, tidak boleh diibadati dalam bentuk ibadah apapun, termasuk dalam bentuk berdoa. Sebab doa adalah ibadah. Ibadah, berdoa kepada Allah berarti ibadah kepada Allah. Berdoa kepada malaikat berarti ibadah kepada malaikat, dan itu haram. Kita umpamanya tahu malaikat yang bertugas mengatur turunnya hujan, angin, dan seterusnya adalah malaikat Mikail. Lalu kita berdoa, wahai malaikat Mikail, turunkan hujan yang rintik-rintik aja, jangan ngegebret. Itu syirik. Kita musyrik. Karena kita berdoa kepada selain Allah. Berdoalah ibadah. Berarti kita beribadah kepada selain Allah, walaupun kepada malaikat Mikail. Allah enggak ridho. Kemarin poin kedua, Allah tidak ridho kalau dia disekutukan dalam hal ibadah, sekalipun disekutukannya dengan malaikat ataupun dengan seorang nabi. Nabi Muhammad SAW adalah manusia yang paling mulia. Tapi walaupun mulia, tidak berarti dia boleh kita ibadati, boleh kita sembah, boleh kita jadikan sebagai sasaran doa. Wahai Rasulullah, berilah saya jodoh 4 sekarang juga, umpamanya. Maka itu ibadah kepada Nabi Muhammad SAW, dan itu perbuatan syirik. Itu adalah hal yang terlarang. Jadi ikhlas, mengikhlaskan agama ini hanya untuk Allah, maknanya adalah meniatkan ibadah untuk meraih wajah Allah, untuk bisa sampai ke negeri yang penuh kemuliaan dengan cara tidak menyembah, tidak beribadah kepada selain Allah, baik menyembah kepada malaikat atau kepada nabi yang diutus. Allah berfirman dalam An-Nahl 123, "Tsumma auhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin." Kemudian kami wahyukan kepada engkau, hai Muhammad, yaitu ikuti oleh kamu millahnya Ibrahim yang hanif, dan dia bukanlah orang-orang musyrik. Dia tidak termasuk golongan musyrik. Kalau tidak termasuk golongan musyrik, ibadahnya ikhlas, murni hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Dalam surah Al-Baqarah 130-132 Allah berfirman, "Wa may yarghab an millati Ibrahim illa man safiha nafsahu wa laqad istafainahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminas salihin idza qala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu li rabbil alamin wa wassa biha Ibrahim banihi wa Yaqub ya baniya inna allaha astafa lakumud din fala tamutunna illa wa antum muslimun." Kata Allah, tidak ada orang yang benci kepada ajaran Ibrahim. Ya Rabb, kalau bersambung dengan an, artinya benci. Man ragiba an sunnati, siapa yang ragiba'an berarti benci. Siapa yang benci kepada sunnahku, dia bukan umatku. Dalam ayat ini, wa may yarghab an millati Ibrahim, siapa yang yarghab'an, benci kepada milah Ibrahim. Itu kalau yarghab berpasangan dengan an. Tapi kalau yarghab berpasangan dengan fi, maka itu artinya suka lawannya, ya. Berarti senang, berarti cinta. Umpamanya, rohibtu angki. Jangan gair, wah dia cinta saya, itu artinya benci. Tapi kalau rohib tu fiq, nah itu baru cinta. Antara fi dengan an kan sudah berubah 180 derajat maknanya. Kata Allah, wa may yarghabu an millati Ibrahim illa man safiha nafsah. Tidak ada yang membenci millah Ibrahim kecuali orang yang membodohi dirinya sendiri. Dan kami telah memilih dia, memilih Ibrahim di dunia. Di dunia, Ibrahim adalah manusia pilihan Allah. Tidak sembarang. Wa innahu fil akhirati laminas salihin. Dan sungguhnya dia, yaitu Ibrahim di akhirat, termasuk golongan orang-orang yang saleh. Dipuji oleh Allah. Dunia akhirat. Terus kata Allah, idh qala lahu rabbuhu aslim. Allah memberikan contoh kenapa Ibrahim orang terpilih. Kenapa dia termasuk orang yang saleh. Kata Allah, ingatlah ketika Allah berfirman kepada Ibrahim, aslim, Islamlah engkau hei Ibrahim. Tunduk dan patuhlah, sadrah dan sumrahlah engkau hei Ibrahim. Qala Ibrahim menjawab, aslamtu li rabbil alamin. Saya Islam kepada Rabbul Alamin. Kepada penguasa alam jagat raya, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Saya tunduk, patuh, pasrah, sadrah, sumrah kepadanya. Terus, tidak hanya pribadinya. Allah menyatakan, wa wassa biha Ibrahimu banihi wa yaquhu. Lalu Ibrahim pun mewasiatkan hal ini kepada anak-anaknya. Demikian juga Yakub mewasiatkan hal ini pula kepada anak-anaknya. Dia berkata, wahai anakku, sesungguhnya Allah telah memilihkan agama ini untuk kalian. Agama ini adalah agama yang pasrah, sadrah, sumrah, tunduk, patuh, satya, satu, yaitu Islam. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Maka jangan kalian mati kecuali mati sebagai orang-orang yang muslim. Ibrahim, termasuk Ya'qub dan anak-anaknya, turunannya terus semuanya muslim. Agamanya Islam. Bukan Yahudi atau seperti yang diklaim oleh orang-orang Yahudi. Inna Ibrahim kana Yahudiyan. Ibrahim itu orang Yahudi, kata Yahudi. Kata Nasrani, inna Ibrahim kana Nasraniyan. Ibrahim itu adalah seorang Nasrani. Aku-aku. Semua ngaku. Allah menyatakan, Ibrahim bukan Yahudi, Ibrahim bukan Nasrani. Tapi beliau seorang yang hanif, seorang yang bukan musyrik, seorang muslim. Lalu Ibrahim mewasiatkan kepada anak-anaknya, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai kalian mati kecuali mati sebagai seorang muslim. Ini adalah intisari dari ajaran Ibrahim. Berkata muallif selanjutnya rahimahullah, wa bidzalik amara Allah jami'an nas wa khalaqahum laha. Dan dengan hal itulah, dengan intisari dari ajaran Ibrahimlah, Allah memerintahkan seluruh manusia dan menciptakan mereka untuk hal itu. Untuk mengaplikasikan inti dari ajaran Ibrahim, yaitu beribadah kepada Allah secara ikhlas. Allah berfirman dalam surah Az-Zariyat ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Dan makna ya'budun ay yurashidun, makna ibadah adalah tauhid. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah kepadaku. Artinya, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mentauhidkan aku. Mentauhidkan itu artinya mengesakan aku dalam hal ibadah. Ibadah ada dua macam. Pertama, ibadah kauniyah. Yang kedua disebut ibadah syar'i. Ibadah kauniyah yaitu tunduk atau patuhnya makhluk kepada aturan Allah yang kauni. Aturan Allah yang kauni itu adalah aturan Allah yang Allah berlakukan di alam ini. Allah menerapkan beberapa aturan di alam ini. Adanya gravitasi bumi, itu aturan Allah. Api itu panas, ya. Air itu dingin, kalau airnya tidak dipanaskan. Angin itu begitu suka bertiup. Kalau dipukul sakit, kalau makan kenyang, kalau nggak makan lapar. Itu adalah aturan Allah yang kauni. Nah, seluruh makhluk tunduk dan patuh kepada aturan Allah yang Allah tetapkan di alam ini. Yang kemudian disebut sunnatullah al-kauniyah. Sunnatullah yang berlaku di alam. Nah, semua makhluk tidak ada yang terkecuali tunduk dan patuh kepada aturan ini. Dan ketundukan mereka disebut ibadah. Makanya seluruh makhluk disebut hamba. Allah berfirman dalam surah Maryam ayat 93, "In kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda." Tidak ada satu makhluk pun yang ada di langit ataupun di bumi kecuali makhluk itu datang kepada Allah sebagai seorang hamba. Hamba yang beribadah. Makna yang beribadah itu adalah yang tunduk dan patuh kepada ketetapan Allah. Ini berlaku baik bagi orang soleh ataupun orang salah. Baik orang ahli tauhid ataupun orang musyrik. Orang beriman ataupun orang kafir. Orang ahli taat ataupun ahli maksiat. Ahli bid'ah ataupun ahli sunnah. Semuanya tunduk dan patuh. Coba orang kafir, dia loncat ke atas. Apa yang terjadi? Dia akan jatuh ke bawah. Bagaimana dengan orang soleh? Kalau dia loncat ke atas, apa terus terbang? Enggak, tetap aja jatuh ke bawah. Orang soleh, enggak makan 3 hari. Apa terus kenyang? Enggak, dia pasti lapar. Itu ketentuan Allah. Orang kafir juga seperti itu. Laki, perempuan. Yang taat, yang maksiat, yang kafir ataupun yang mukmin, yang dewasa ataupun anak-anak, terkena seluruhnya dengan aturan ini, termasuk manusia, termasuk binatang, termasuk para jin, semuanya terkena dengan aturan ini. Makanya semuanya disebut hamba. Semuanya ibadah, dan ibadahnya itu berupa ketundukan mereka terhadap aturan Allah yang kauni. Yang berlaku di alam. Ini makna ibadah yang pertama disebut ibadah kauniyah. Dan ibadah yang kauniyah seperti ini tidak dipahalai, tidak dipuji. Oh, orang kafir itu taat ya, kalau dia enggak makan lapar, berarti taat kepada aturan Allah. Kalau dia jatuh sakit, berarti taat kepada aturan Allah. Kalau dia ditonjok, penjut, berarti dia taat kepada aturan Allah. Berarti orang kafirlah orang yang taat. Enggak begitu. Itu salah. Karena bukan keinginan mereka untuk seperti itu. Tapi aturan Allah berlaku bagi seluruh makhluk. Dan ketaatan atau pelaksanaan ibadah kauniyah seperti ini tidak dipahalai dan tidak dipuji pelakunya. Ibadah kedua, ibadah syar'inya. Yaitu ketundukan kepada aturan Allah yang syar'i, yang berupa syariat. Nah, ini yang bernilai pahala. Jadi Allah menetapkan 2 aturan. Aturan kauni yang berlaku di alam. Aturan syar'i. Dua-duanya aturan. Aturan kauni semua pasti ditaati, suka atau rela. Suka atau tidak suka. Baik terpaksa ataupun sukarela. Semuanya taat kepada aturan Allah yang kauni. Tapi kepada aturan Allah yang syar'i, yang berupa syariat, Allah mewajibkan semuanya taat. Tapi tidak semuanya kenyataannya taat. Tidak. Ada yang tidak taat. Allah perintahkan manusia untuk ibadah. Itu aturan Allah yang syar'i, yang berupa syariat. Apakah semua manusia ibadah? Ternyata kenyataannya tidak. Kebanyakan tidak ibadah. Allah berfirman, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai seluruh manusia, ibadahlah kamu semua kepada Allah yang telah menciptakan kamu dan orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Ini aturan Allah yang syar'i. Tapi tidak semua orang taat kepada aturan. Yang taat diberi pahala. Yang tidak taat, dosa. Dan disiapkan azab bila tidak tobat dari dosa seperti itu. Jadi aturan syar'i, aturan Allah yang syar'i, atau ibadah syar'iyah hanya dilakukanlah orang-orang yang mentaati Allah Azza wa Jalla dan mengikuti ajaran para rasul. Allah berfirman, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Hamba-hamba Allah yang Maha Rahman, yang Maha Rahman itu Allah, bukan hambanya. Wa ibadur rahman, dan hamba-hamba Allah adalah orang-orang yang apabila mereka berjalan di muka bumi, mereka berjalan dengan tawadhu, dengan rendah hati, dengan tidak sombong. Jadi inilah jenis ibadah yang kedua, ibadah syar'iyah. Nah, ibadah syar'iyah inilah pelakunya dipuji, pelakunya diberi pahala dan diberi balasan. Orang yang tidak melakukannya disela dan diberi sanksi berupa azab. Kata muallif selanjutnya, wa a'zamu ma amara Allah bihi at-tauhid wa huwa ifradullahi bil ibadah. Tadi dikatakan bahwa inti syari dan milah atau ajaran Ibrahim adalah beribadah kepada Allah secara ikhlas. Seluruh manusia diperintahkan untuk itu. Dan memang mereka diciptakan untuk itu, untuk ibadah secara ikhlas. Dan seagung-agung perintah Allah kepada manusia adalah tauhid. Perintah paling agung, ibadah yang paling agung adalah tauhid. Tidak ada yang lebih agung daripada tauhid. Apa itu tauhid? Tauhid itu ifradullah bil ibadah. Mengesakan Allah dalam hal ibadah. Tauhid bentuk masdar dari wahada yuwahidu tauhidan, fahuwa muwahhidun. Tauhid maknanya ja'lu syai wahidan, menjadikan sesuatu menjadi satu. Itu tauhid. Mentauhidkan Allah artinya Allah dijadikan satu-satunya sesembahan. Mentauhidkan Allah dalam hal ibadah artinya dijadikanlah Allah sebagai satu-satunya yang diibadati. Itu tauhid. Dan tauhid ini tidak akan terrealisir, tidak akan teraplikasi kecuali terpenuhinya dua syarat atau dua rukun. Dan inilah rukun tauhid. Rukun la ilaha illallah. Rukun yang pertama adalah nafi. Rukun yang kedua adalah isbat. Nafi dan isbat. Nafi artinya menidakkan, menolak, mengingkar. Makna menidakkan, menolak atau mengingkari adalah menidakkan, menolak atau mengingkari segala macam sesembahan selain Allah. Diingkari. Dan nafi ini diambil dari kalimat pertama dari kalimat tauhid, la ilaha, tidak ada ilah, tidak ada sesembahan yang hak yang sebenarnya. Nafi diingkari, ditolak, dinafikan, ditidakkan, nuli. Adapun isbat artinya menetapkan, itu isbat. Menetapkan apa? Menetapkan Allah sebagai satu-satunya sesembahan, satu-satunya yang berhak diibadati. Itu diambil dari illallah, kecuali Allah. Jadi tauhid tidak akan terrealisir kecuali dengan ditetapkannya nafi dan isbat. Nafi menolak atau mengingkari atau menidakkan segala macam sesembahan. Isbat menetapkan Allah sebagai satu-satunya sesembahan. Oleh karena itu tidaklah sempurna tauhid seseorang sehingga dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah. Tidak ada ilah ini nafi. Illallah. Illallah ini isbat. Jadi dia menafikan atau menolak atau mengingkari keuluhiyahan dari selain Allah. Dan menetapkan keuluhiyahan itu satu-satunya hanya untuk Allah. Keuluhiyahan itu adalah hak untuk disembah. Menafikan hak sesembahan dari siapapun. Dan menetapkan hak untuk disembah itu sebagai satu-satunya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Itu tauhid. Makanya muallif mengistilahkan atau menta'rif atau mendefinisikan tauhid dengan definisi ifradullahi bil ibadah, mengesakan Allah dalam hal ibadah. Maknanya, engkau beribadah hanya kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun dalam hal ibadah itu. Tidak disekutukan dengan Rasul, tidak disekutukan dengan malaikat, dengan pemimpin, dengan raja, atau dengan siapapun di kalangan makhluknya. Tapi Allah diesakan dalam hal ibadah. Baik ibadahnya itu berbentuk mahabbah, berbentuk ta'zim atau mengagungkan, berbentuk rubah, dan yang atau jenis-jenis ibadah yang lainnya. Ada ta'rif yang lebih umum daripada ta'rif tadi. Ta'rif itu definisi. Ada definisi yang lebih umum tentang tauhid daripada definisi yang tadi. Kalau tadi dikatakan tauhid itu mengesakan Allah dalam hal ibadah, ada yang lebih umum dan lebih mencakup. Yaitu ifradullahi subhanahu wa ta'ala bima yakhtassu bihi. Mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala dalam hal-hal yang spesial bagi dia. Dalam hal-hal yang khusus bagi dia. Apa hal-hal yang hanya dikhususkan bagi Allah? Kemudian inilah yang melahirkan pembagian tauhid. Tauhid atau hal-hal yang khusus bagi Allah ada tiga macam. Kemudian ini melahirkan tiga macam tauhid. Pertama yang disebut dengan tauhid ar-rububiyah. Tauhid ar-rububiyah artinya mengesakan Allah dalam hal penciptaan, dalam hal kekuasaan, dalam hal pengelolaan alam dan seluruh isinya ini. Allah diesakan dalam hal. Mengesakan Allah dalam hal penciptaan artinya satu-satunya pencipta hanya Allah. Tidak ada pencipta lain. Yang menciptakan kita, Allah. Menciptakan langit dan bumi, Allah. Yang menciptakan amal-amal kita, Allah. Yang menciptakan kebaikan, Allah yang menciptakan keburukan. Siapa? Allah juga. Tidak ada pencipta lain. Ini berseberangan dengan Majusi yang menyatakan Allah hanya menciptakan yang baik-baik. Adapun yang buruk-buruk itu diciptakan oleh setan. Sehingga ada dua pencipta di alam jagat raya ini. Allah dan setan. Allah menciptakan kebaikan, setan menciptakan keburukan. Ini syirik di bidang rububiyah. Karena dianggap ada dua pencipta. Padahal keburukan ciptaan siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah menciptakan keburukan itu untuk kepentingan manusia. Untuk kepentingan makhluknya, bukan kepentingan Allah. Untuk kebaikan makhluk. Ketetapan Allah dalam menciptakan keburukan adalah baik. Ketetapannya yang baik. Keburukan yang Allah ciptakan adalah buruk dalam pandangan manusia. Karena manusia menderita ketika menerima keburukan itu. Saya sering kasih contoh. Dokter dalam menangani pasien. Seringkali menerapkan hal-hal yang buruk bagi si pasien dalam pandangan si pasien. Ya, disuntik, jorok, sakit. Buruk atau baik? Bagi si pasien itu buruk. Karena apa? Sakit. Kadang-kadang disedot darah, diambil. Kadang-kadang diinfus. Kadang-kadang harus dioperasi, dibedel. Kadang-kadang harus diamputasi. Setelah selesai proses pengobatan, setelah itu keburukan yang ditetapkan oleh dokter tidak berhenti. Diberikan ketetapan buruk lainnya berupa kamu harus makan yang pahit-pahit. Ini obat. Terus jangan makan yang enak-enak. Jangan makan daging kambing. Jangan makan durian. Jangan makan, oh yang enak-enak hindari. Nah, makan aja yang pahit-pahit. Seusai itu minta uang lagi dokter. Semuanya buruk kan? Buruk dalam pandangan sifat. Tapi ketetapan dokter dalam menetapkan yang buruk-buruk itu adalah baik, menguntungkan bagi si pasien. Hanya dengan cara itu si pasien jadi sehat dari sakitnya. Jadi sembuh dari penyakitnya. Gak ada umpamanya dokter ketika datang pasien mengeluhkan keluhan-keluhan yang dia rasakan. Kata dokter, kamu mau diperlakukan diobatinya yang enak apa yang sakit? Gak ada kan dokter begitu? Gak ada. Kalau yang enak nih saya kasih sirup, nih saya kasih es krim, saya kasih daging-daging yang enak. Apakah begitu? Nggak ada dokter yang seperti itu. Itu. Kalau ada yang begitu bukan dokter, harus dicurigai. Jadi yang menciptakan keburukan Allah bukan setan. Dan Allah menciptakan keburukan untuk kepentingan manusia itu sendiri. Untuk kebaikan manusia itu. Maka tidak ada pencipta lain selain Allah subhanahu wa ta'ala. Allah pencipta segala sesuatu. Allahu khaliqu kulli syai. Allah itu pencipta segala sesuatu. Termasuk keburukan diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Termasuk amal-amal perbuatan kita ciptaan Allah. Bukan ciptaan kita. Allahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah menciptakan kalian dan menciptakan amal-amal kalian. Kita ciptaan Allah, amal-amal kita juga ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Pokoknya satu-satunya pencipta hanya Allah dan tidak ada pencipta lain. Demikian juga Allah subhanahu wa ta'ala harus diesakan dalam hal kekuasaan. Yang berkuasa satu-satunya hanyalah Allah. Kalau manusia berkuasa karena dia diberi kekuasaan itu oleh tu'til mulka man tasya. Ya Allah, engkau memberikan kekuasaan kepada siapa saja yang engkau kehendaki. Dan orang yang diberikan kekuasaan oleh Allah itu belum tentu kekuasaan itu anugerah keriduan Allah kepada orang itu. Enggak. Orang-orang kafir banyak dikasih kekuasaan. Melebihi kekuasaan yang Allah berikan kepada orang-orang muslim ya. Coba di dunia ini. di antara pemimpin-pemimpin negara-negara di dunia, siapa yang memiliki kekuasaan paling besar? Apa orang muslim, apa orang kafir? Rata-rata orang kafir. Jadi, walaupun kekuasaan ini Allah berikan kepada manusia, tapi manusia yang diberi kekuasaan tidak berarti dia ini orang soleh, orang yang diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Buktinya banyak orang kafir atau orang zalim yang lebih diberi kekuasaan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Salah satu tujuan Allah memberi kekuasaan lebih kepada orang kafir adalah hukuman bagi orang-orang muslim karena ketidaktaatan mereka kepada aturan Allah subhanahu wa ta'ala. Diberi ke penguasa zalim, penguasa kafir. Dengan itulah orang-orang muslim menderita. Itu penderitaan itu hukuman bagi mereka karena ketidaktaatan mereka. Itu salah satunya. Jadi tidak ada yang berkuasa dan memiliki kekuasaan selain Allah. Tabarakalladzi biyadihi mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maha barakah Allah yang di dalam genggaman tangannya lah semua kekuasaan. Kekuasaan itu milik Allah. Juga dalam hal tadbir. Tadbir itu pengelolaan. Pengurusan alam jagat raya ini beserta isinya. Itu yang mengatur, yang mengurus hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi inilah yang kemudian disebut dengan Tauhid Ar-Rububiyah. Tauhid Ar-Rububiyah artinya mengesakan Allah dalam hal kerububiyahan. Kerububiyahan itu dalam hal penciptaan, dalam hal kekuasaan, dalam hal pemberian rizki, dalam hal pengaturan ataupun pengelolaan seluruh makhluk. Allah berfirman, Allahu khaliqu kulli syai', Allah pencipta segala sesuatu. Dalam surah Fatir ayat 3 Allah menyatakan, hal min khaliqin ghairullah yarzuqukum minas sama'i wal ard, la ilaha illahu. Adakah pencipta lain selain Allah? Adakah yang memberikan rizki kepada kalian dari langit dan dari bumi selain Allah? Tidak ada. Ini pertanyaan retoris namanya. La ilaha illahu, tidak ada sesembahan yang layak disembah kecuali dia. Ala lahul khalqu wal amru, tabarakallahu rabbul alamin. Ingatlah, milik Allah lah seluruh ciptaan dan seluruh urusan. Urusan ini milik Allah, artinya dikuasai, diatur, dimanage, dikelola oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hatta ada satu helai daun yang jatuh, gugur dari sebatang pohon, jatuhnya daun itu pun atas pengaturan Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan karena waktu, bukan karena ini dan itu, tapi karena memang dijatuhkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin ada orang yang mengatakan, enggak, itu daun itu dijatuhkannya bukan oleh Allah, tapi oleh saya. Ini oleh saya si pohon digibrik-gibrik, prek-prek-prek. Digibrik-gibrik tadi endek-endek. Siapa di endek-endek tadi? Digoyang-goyang, sehingga berjatuhan. Jadi bukan Allah yang menjatuhkan itu daun, tapi saya. Ada yang ngomong gitu ya. Kita usut. Kenapa kita pertama ingin nyundet-nyundet pohon itu? Ingin menggoyang pohon itu? Kenapa? Apa keinginan itu muncul, dimunculkan oleh kita? Enggak. Keinginan itu diberikan oleh Allah. Allah menyatakan, "Wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin." Kalian tidak punya keinginan. Keinginan apa saja? Kecuali Allah yang menginginkan kalian punya keinginan seperti itu. Jadi kalau kita ingin ngendek-ngendek, ingin menggoyang-goyangkan pohon, keinginan itu diberikan Allah. Yang pertama. Kedua, kenapa kita kuat menggoyang-goyangkan itu? Kekuatan itu pun diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena ada keinginan dan kekuatan, akhirnya kita menggoyang-goyangkan. Begitulah caranya Allah meruntuhkan, merontokkan, menjatuhkan daun-daun di pohon itu melalui kita. Tapi Allah yang membuat merekayasa atau mengatur semuanya itu. Kita hanya pelaksana. Jadi semuanya sudah ada dalam pengaturan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan inilah yang kemudian disebut dengan Tauhid Ar-Rububiyah. Yang pertama, orang sunnah bilang ganggaratif. Ganggaratif itu artinya belum kenyang tapi harus sudah berhenti. Belum selesai tapi habis waktu. Tapi ya apa boleh buat, karena waktu yang kita miliki sekarang ini sudah habis. Untuk sesi penjelasan, kita harus akhiri sampai Tauhid Ar-Rububiyah. Dua jenis Tauhid yang lainnya insya Allah akan kita lanjutkan pada hari Jumat yang akan datang. Dan sisa waktu yang ada kita akan gunakan untuk tanya jawab. Seperti biasa, sebelum kita membahas pertanyaan di kertas dari para hadirin, kita persilakan terlebih dahulu kepada pendengar Radio Roja, baik lewat telepon atau SMS untuk bertanya. Alhamdulillah. Silakan hati kawan. Baik, saat ada pendengar yang sudah berada di ujung telepon dari pendengar kita di Jakarta. Silakan, Pak. Ya, ibu. Ya, silakan, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau minta penjelasan. Di dalam Al-Quran ada beberapa dalam terjemahan gitu ya, menjelaskan kata kami menciptakan gitu. Di situ sepertinya ada kata jamak ya, kami. Mohon penjelasan karena keterbatasan pemahaman saya, supaya tidak ada apa keterkaitannya juga dengan mengesakan tadi ciptaan Allah. Baik. Itu saja. Terima kasih. Iya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Langsung saya jawab ya. Silakan, Sir. Ya, pertanyaan dari seorang ibu pendengar Radio Roja, saya tadi enggak tahu di mana, apa di Jakarta, di Bekasi atau di mana. Pertanyaannya, di dalam Al-Qur'an Allah sering menggunakan kata-kata kami untuk menyebut dirinya. Sedangkan kami adalah jamak, ditujukan bagi orang banyak. Apakah ini menunjukkan Allah itu tidak sendiri gitu ya? Allah itu banyak. Apakah demikian? Kalau demikian memang berbahaya. Kalau begitu Allah tidak esa. Ya, tidak bisa dipungkiri Al-Quran banyak memuat ayat yang menggunakan kata-kata kami untuk menyebut Allah subhanahu wa ta'ala. Ada dua makna yang terkandung dalam hal ini. Makna yang pertama, ini lita'zim. Lita'zim artinya untuk mengagungkan. Kalau Allah menyebut dirinya dengan kami, itu disebut mu'azim nafsah, mengagungkan dirinya. Dan itu layak bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Jangankan itu, manusia saja, saya dengar, itu Ratu Belanda, kalau mengatakan berpidato atas nama dirinya sebagai ratu, suka menyebut dirinya dengan sebutan we, bukan I. Bukan I am eating now, tapi we are eating now. Padahal dia sendiri, ratu. Itu mu'azim nafsah. Mengagungkan dirinya. Kalau manusia saja tidak ada yang memprotes dengan mengatakan begitu, kenapa Allah diprotes? Karena Allah adalah yang amat paling layak mengagungkan dirinya sendiri, padahal dialah yang paling agung. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua, Allah kadang-kadang menyebut dirinya dengan kata aku. La ilaha illa ana. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Tapi di dalam ayat lain Allah menggunakan kata-kata kami. Summa di dalam surah At-tin wat-tini waz-zaitun wa turis-sinin wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim. Laqad khalaqna, sungguh kami telah menciptakan manusia fi ahsani taqwim, dalam sebaik-baik bentuk. Tapi dalam Az-Zariyat ayat 56, wa ma khalaqtu dengan ana, dengan aku, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia. Apa perbedaannya? Perbedaannya adalah kalau Allah menggunakan kata-kata nahnu atau kami, dalam pelaksanaannya Allah melibatkan makhluk. Seperti inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu laha fidun. Sesungguhnya kamilah yang telah menurunkan Al-Quran, dan sesungguhnya kami pulalah yang akan memelihara Al-Quran ini. Di sini Allah menggunakan kata kami, bukan aku. Karena dalam pelaksananya Allah melibatkan makhluk. Ketika Allah menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW, apakah dia langsung yang menurunkan tanpa melibatkan makhluk? Tidak. Dia melibatkan makhluk, yaitu siapa? Malaikat Jibril, untuk menyampaikan wahyu itu. Demikian juga dalam hal memelihara Al-Quran. Al-Quran terpelihara sampai sekarang, sampai akhir zaman. Tidak bisa dipalsukan. Nah, ketika ada upaya dari Yahudi, Nasrani, atau orang musuh Islam lainnya, atau musuh dalam selimut, mau memasukkan Al-Quran, apakah Allah langsung menghukum orang itu dengan menurunkan umpamanya ada palu besar dari langit, kecret, orang itu dipukul sampai pedet? Enggak. Tapi Allah melibatkan makhluk. Disadarkannya ulama-ulama Islam bahwa ada Al-Quran palsu. Akhirnya diusut. Akhirnya diberantas atas nama hukum dan seterusnya. Akhirnya kemurnian Al-Quran tetap terpelihara sampai sekarang dan sampai akhir zaman. Jadi dalam hal memelihara kemurnian dan keaslian atau autentisitas Al-Quran, Allah melibatkan makhluk, melibatkan kaum muslimin, melibatkan manusia. Makanya Allah menggunakan kata-kata nahnu dalam hal itu, atau kami. Jadi bagi ibu penanya tadi, kalau Allah menggunakan kata kami, ada dua makna. Pertama, mengagungkan dirinya sendiri, tapi Allah mesti esta. Yang kedua, Allah melibatkan makhluk dalam pelaksanaan dari apa yang diungkapkan dengan menggunakan kata kami tadi. Wallahu a'lam bishawab. Ya, silakan. Baik, dari pesan singkat kita bisa angkat, Ustaz? Iya, boleh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah faedahnya Allah menjadikan ada orang yang beriman dan ada orang yang kafir? Mohon penjelasannya. Jazakallah khair. Iya, ada pertanyaan lain melalui SMS kepada Radio Roja yang tadi disampaikan. Apa faedah? Apa manfaat Allah menciptakan atau ada orang yang beriman dan ada orang yang kafir? Apa faedahnya bagi kita? Faedahnya tentu saja banyak. Adanya kekafiran, adanya kemusyrikan, adanya kebid'ahan, kemaksiatan, dosa dan penyimpangan yang Allah tetapkan, yang semuanya itu buruk, yang tidak diridhoi oleh Allah, itu Allah tetapkan untuk kebaikan manusia. Apa sih kebaikan yang terkandung di balik kekufuran, kemusyrikan, kebid'ahan dan seterusnya? Banyak. Pertama, agar manusia berupaya keras menghindari semua itu dan berusaha untuk menghindari itu adalah jihad. Itu adalah pahala. Pertama itu. Kedua, kalau ada orang yang terjerumus dalam kemusyrikan, kekafiran, kebid'ahan atau dosa, maka Allah membuka pintu tobat. Dengan tobat, seluruh dosanya terhapus dan dia memiliki nilai plus, yaitu memperoleh pahala dari tobat. Dosanya terhapus, pahala dapat. Dapat dari tobatnya tersebut. Itu yang kedua. Ketiga, karena adanya kemusyrikan, kekafiran, kebid'ahan dan yang sejenisnya, lahir ibadah yang agung. Apa ibadah yang agung itu? Ada dakwah, ada amar ma'ruf nahi munkar, bahkan ada jihad fi sabilillah. Coba, kalau tidak ada kekafiran, kemusyrikan, kebid'ahan, tidak ada penyimpangan, ada enggak dakwah? Enggak ada. Siapa yang harus didakwahi? Semuanya beriman kok. Semua taat, semua ibadah. Enggak perlu dakwah. Enggak perlu amar ma'ruf nahi munkar. Enggak perlu jihad, enggak ada jihad. Karena semuanya iman. Jadi adanya kekufuran, kemusyrikan, kebid'ahan atau penyimpangan melahirkan adanya ibadah agung berupa dakwah, amar ma'ruf, nahi munkar, jihad fi sabilillah dan mati syahid dengan kematian yang amat sangat mulia. Jadi di balik hal-hal buruk tadi terkandung kebaikan yang amat sangat banyak bagi kita sebagai kaum muslimin. Wallahu a'lam bishawab. Saya beralih dulu ke pertanyaan di kertas ya, nanti setelah itu kita akan kembali ke pendengar Radio Ronja. Kalau ada orang yang menghidupkan sunnah, lalu kita bilang dia berbuat riya, apakah pernyataan tersebut? Apakah riya dapat kalau orang lain pelaku? Ya, pertama, apakah riya bisa dilihat oleh orang lain? Kadang bisa, kadang tidak. Kadang bisa karena tingkah laku orang yang riya kelihatan ya. Pujian, ingin dipuji, ingin disanjung. Dengan umpamanya dia banyak uang, lalu dia bagi-bagi. Dilihat, ada nggak orang sekaya saya, sedermawan saya? Nggak ada nih, saya obur-oburkan, gitu ya. Uang dihambur-hamburkan. Coba ada nggak yang lebih baik daripada saya? Nggak ada kan? Terus masa kalian diam aja nggak komentar tentang kebaikan saya nih? Itu jelas riya ya, kelihatan. Kadang ada yang kelihatan. Orang yang berbuat kebaikan karena ingin dipuji, kadang kelihatan dari ucapan, dari sikap, dari tingkah. Kadang ada yang tidak kelihatan. Dia tawadu. Tapi dalam hatinya, mudah-mudahan dengan ketawaduan saya ini, saya semakin diagungkan, semakin dipuji. Pas ada orang yang memuji, aduh gak perlu muji begitulah. Tapi dalam hatinya, menolak pujian itu dalam rangka dipuji dua kali. Tapi kita tidak bisa melihat. Hanya dia dan Allah subhanahu wa ta'ala yang tahu. Tapi kepada orang yang kedua ini, kita tidak boleh memvonis dia dengan vonis riya. Gak boleh. Wah, saya tahulah riya, pura-pura aja lu, arif. Karena tidak ada tanda-tanda riya dari sikapnya dan ucapannya, gak ada. Hatinya mungkin ada riya, mungkin. Tapi kita gak tahu. Dan kita tidak menghukumi apa yang ada dalam hatinya. Kita hanya menghukumi apa yang nampak, yang lahir secara kasat mata. Fahkum bizawahirikum walatahkum bisarairikum. Hukumilah seseorang dengan apa yang zahir. Dan jangan menghukumi dengan apa yang rahasia, yang sir, yang ada dalam hatinya, enggak boleh. Oleh karena itu, kalau tidak ada tanda-tanda riya, kita tidak boleh sama sekali memvonis dia dengan vonis riya sama sekali. Kalau ada orang yang nyata-nyata kelihatan riaknya, kita nasihati. Nasihati dengan cara yang baik, dengan kata-kata yang baik, pada momen yang baik. Jangan dinasihati di depan orang banyak. Jangan begitu kamu ria, nanti kamu terhapus. Di hadapan orang banyak, dia bisa marah. Jangan. Tarik ke tempat yang sepi, ketika berdua-dua, barulah kita nasihati dengan cara-cara yang kira-kira bisa diterima oleh ya. Wallahu a'lam. Silakan kembali ke pendengar Radio Roja. Taib, saat ada penelpon yang kita angkat. Assalamualaikum. Halo. Ya, assalamualaikum. Mengucapkan. Dengan siapa, di mana Bapak? Mbak Budi di Pondok Kopi ini. Silakan Pak. Mau nanya, tadi dikatakan bahwa pengajian mendapatkan apa, majlis, majlis itu mendapatkan ridha Allah. Sekarang kalau umpamanya di majlis itu ustadznya menyampaikan hal-hal yang terkadang bid'ah, apakah itu juga mendapat ridha Allah? Demikian. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam. Iya, ada penelpon dari Radio Roja di Pondok Kopi. Pak Fuji siapa tadi ya? Iya, Pak Fuji. Iya, Pak Fuji. Tadi menyatakan, tadi saya mengatakan bahwa majlis ilmu seperti ini adalah ibadah yang dicintai dan diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sekarang bagaimana kalau ustaz yang memberikan pengajian tersebut justru mengajarkan kesalahan, mengajarkan kebid'ahan, mengajarkan penyimpangan, umpamanya dia mengutip ayat, ayatnya pasti benar, lalu dia tafsirkan ayat itu semaunya, tak enak dewi, tak karep insun, semau hatinya, tanpa memperhatikan kaidah-kaidah penafsiran. Karena memang dia nggak paham tentang bagaimana ilmu tafsir, bagaimana cara yang benar dalam menafsirkan Al-Quran. Akibatnya penafsirannya keliru dan salah. Atau dia kutip hadis, hadisnya pasti benar. Hadisnya sahih riwayat Imam Bukhari, Muslim atau bahkan mutawatir umpamanya. Hadisnya pasti benar. Tapi kemudian dia interpretasikan, dia tafsirkan, dia jelaskan, dia terangkan isi kandungan hadis itu dengan otaknya sendiri. Tanpa memahami kaidah mensyarah hadis. Tanpa memperhatikan dalil-dalil lain tentang masalah itu. Akhirnya penjelasannya keliru. Dari kekeliruan ini lahirlah pemahaman yang bid'ah, yang menyimpang. Apakah ini juga diridhoi oleh Allah? Tentu saja tidak. Allah membenci hal seperti itu. Sampai-sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Man sanna fil Islam sunnatan sayyatan fa alaihi wizruha wa wizru man amila biha." Siapa orang yang menunjukkan satu jalan kesalahan dalam Islam? Menunjukkan satu jalan kesalahan dalam Islam maksudnya mengajarkan Islam dengan cara yang salah. Maka dia memikul dosanya ditambah dengan dosa orang-orang yang mengikuti kesalahan itu tanpa mengurangi dosa-dosa mereka sedikit. Umpamanya, kita, ajangan kita lah. Seseorang mengajarkan tata cara sholat. Sholat adalah amalan agung yang diperintahkan oleh Allah. Tapi diajarkan dengan cara yang salah. Nih, kepada 10 muridnya ya. Kalau kalian berdiri, baca ketika berdiri itu at-tahiyyatu lillah wassalawatu wattayyibat. Ketika ruku, kalian baca ayat kursi. Ketika sujud, kalian baca surah Yasin. Ketika duduk di antara dua sujud, kalian baca Al-Fatihah. Umpamanya contoh, itu salah dan keliru. Akhirnya 10 orang muridnya sholatnya begitu. Ketika berdiri dia baca at-tahiyyat. Ketika ruku baca ayat kursi. Ketika sujud baca surah Yasin. Keliru. Guru-gurunya dosa. Dan guru yang mengajarkannya dosa juga. Dan memikul dosa kesalahan murid-muridnya tanpa mengurangi dosa murid-muridnya sedikit pun. Dan karena ini dosa, tidak ada dosa yang disukai dan diridhoi oleh Allah. Bahkan dibenci. Oleh karena itu, kalau majlis yang mengajarkan kekeliruan, kesalahan, kebid'ahan, tentu saja tidak lagi bernilai ibadah. Karena tidak diridhoi dan tidak dicintai oleh Allah. Jangankan itu, sholat, haji, zakat, saum, itu ibadah yang agung. Tapi kalau caranya salah, sehingga tidak diridhoi oleh Allah, maka sholat tidak lagi bernilai ibadah. Niatnya riya umpamanya. Caranya keliru. Sholatnya tidak lagi bernilai ibadah. Haji, niatnya riya, ingin disebut bapak atau ibu haji. Terus caranya juga keliru. Ketika umpamanya malam tanggal 9 yang seharusnya mabit di Mina umpamanya, dia malah masih di Mekah di hotel. Kemudian tanggal 9 harusnya berangkat dan wukuf di Arafah. Aduh, di Arafah gerah, ya panas, ya berdesak-desakan. Sudah ajalah di hotel di luar Arafah yang ada hotel terdekat. Dan tidak ada hotel di sana. Paling ada di Mekah. Tetap aja di Mekah hotel. Sampai semua jamaah haji pulang, dia ikut pulang. Semua jamaah haji umpah disebut apa haji, dia juga disebut bapak atau ibu haji. Caranya keliru. Niatnya juga keliru. Maka walaupun itu haji sebagai ibadah yang agung, tidak diridhoi oleh Allah dan tidak dicintai oleh Allah dan itu tidak lagi bernilai ibadah. Oleh karena itu, dua syarat wajib dipenuhi dalam setiap amalan. Kalau amalan itu ingin disebut ibadah yang diterima. Syarat yang pertama adalah ikhlas. Syarat yang kedua adalah muwafaqah atau mutabaah. Sesuai dengan syariat. Mengikuti aturan syariat. Dan itu disebut sebagai ibadah yang makbul diterima. Kalau salah satu di antara dua syarat ini tidak terpenuhi, maka mardud tertolak dan bernilai maksiat, tidak lagi bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Saya beralih lagi ke pertanyaan di kertas ini. Nanti setelah itu kita over lagi ke pendengar radio.